Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, hadirin jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, melanjutkan kajian kita tafsir Quranil Azim, kita masih pada ayat 125, yaitu firman Allah, wa'ahidna ila Ibrahima wa Ismaila an tahhira baitiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada Ibrahim dan Ismail alaihimassalam untuk mensucikan rumahnya Baitullah dari segala kotoran, terutama kotoran syirik yang menodai Baitullah tersebut. Disebutkan oleh para ulama bahwa terjadi perselisihan pendapat apakah yang afdal di Baitullah salat ataukah tawaf, apakah yang afdal bagi yang di atau mendatangi Ka'bah, apakah yang afdal bagi mereka tawaf mengelilingi Ka'bah ataukah sholat seperti masjid-masjid yang lain. Adapun Imam Malik rahimahullah, beliau nyatakan bagi muslim yang di luar Mekah, yang datang dari penjuru dunia, dari manapun dia berasal, maka tawaf baginya lebih afdal. Bagi yang bukan dari Mekah, maka tawaf baginya lebih mulia, lebih afdal daripada sholat. Adapun jumhur qura, mayoritas fuqaha, madhab mereka adalah sholat lebih afdol secara mutlak. Sholat lebih afdol secara mutlak. Yang terpenting di dalam ayat ini kata Imam Ibnu Katsir rahimahullah, ayat ini bantahan yang Allah sebutkan kepada kaum musyrikin yang melakukan kesyirikan kepada Allah, menyekutukan Allah, bahkan di hadapan Allah, di hadapan rumah Allah, Ka'bah, yang dibangun dari asal untuk beribadah kepada Allah semata, untuk tegak tauhid dan dijauhinya syirik. Namun mereka musyrikin justru menyekutukan Allah di rumah Allah yang mulia tersebut, Ka'bah. Bahkan lebih daripada itu, mereka halang-halangi kaum mukminin yang ingin beribadah kepada Allah di Ka'bah, yang ingin tawaf dan berdoa di sana, salat, mereka halang-halangi dari Baitullah Al-Haram ini. Hal ini Allah sebutkan pula di dalam surat Al-Hajj ayat 25, innal ladzina kafaru wa yasudduna an sabilillah wal masjidil haram alladhi ja'alnahu linnasi sawa'an al'akifu fihi wal bat wa man yurid fihi bi'ilhadin bidhulmin nudhim adabin alim. Sesungguhnya orang-orang yang kafir itu dan menghalangi orang dari jalan Allah, menghalangi orang dari Masjidil Haram, yang padahal Masjidil Haram itu kami jadikan sama aman, baik itu orang yang dari kejauhan ataupun yang dekat yang tinggal di sana. Siapa yang menginginkan kedzaliman, yang melakukan kedzaliman dan ilhad Masjidil Haram, maka akan kami timpakan kepadanya azab yang pedih. Dan itu yang dilakukan oleh kaum musyrikin, melakukan ilhad, kesyirikan kepada Allah di Masjidil Haram dengan kesyirikan-kesyirikan mereka, berhala-berhala yang mereka letakkan di Ka'bah. Qatalahumullah anna yufakun. Lebih dari itu, mereka cegah dan halangi kaum mukminin untuk melaksanakan ibadah dengan benar kepada Allah, sebagaimana mereka tolak Rasulullah SAW bersama para sahabat ketika hendak umrah di tahun ke-7 Hijriah, sehingga terjadinya perjanjian Hudaybiyah. Di dalam ayat ini Allah sebutkan bahwa Baitullah dibangun untuk peribadatan kepada Allah agar tidak disekutukan Allah dengan yang lain, apapun bentuknya, apapun namanya. Dibangun untuk orang mendirikan sholat, rukuk, dan juga sujud. Di dalam surat Al-Hajj tadi di ayat ke-25 Allah sebutkan sawa'an al-'akifu fihi. Di dalam ayat ini Allah sebutkan dua kelompok, dan Allah cukupkan penyebutan rukuk dan sujud tanpa penyebutan al-qiyam, yaitu berdiri menjalankan sholat atau ibadat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena diketahui rukuk dan sujud itu tentu tidak akan terlaksana kecuali setelah qiyam, didahului oleh qiyam, didahului oleh berdiri. Setelah berdiri barulah orang rukuk dan sujud dalam sholatnya. Oleh sebab itu Allah sebutkan di dalam surat ini, di surat Al-Baqarah yang bersama kita, rukuk dan sujud. Tahhira baitiya lit-ta'ifina wal-'akifin war-ruk'i sujud. Yang rukuk dan yang sujud, sucikan rumahku dan bagi yang rukuk dan sujud, sucikan bagi mereka dari kesyirikan dan segala kotoran yang menodainya. Ini pula sebagai bantahan bagi ahlul kitab Yahudi maupun Nasara yang tidak mau menjalankan hajj ke Baitullah, tidak mau haji ke Ka'bah al-Musharrafah, padahal mereka mengakui, dan itu yang mereka yakini, keutamaan Ibrahim alaihissalam. Mereka akui dan mereka yakini kemuliaan beliau alaihissalam. Mereka akui bahwa beliaulah yang membangun Ka'bah untuk memang sengaja tempat bagi yang tawaf dalam umrah ataupun haji. Mereka tahu hal tersebut. Juga mereka ketahui dibangun oleh Ibrahim untuk sholat dan i'tikaf di Masjidil Haram tersebut. Namun sedikit pun ahlul kitab tidak mau melakukan hal itu. Tidak mau datang ke Masjidil Haram untuk sholat. Tidak mau pula mereka umrah atau haji atau tawaf mengelilingi Ka'bah yang dibangun oleh Ibrahim alaihissalam. Maka bagaimana mungkin dengan itu mereka dianggap sebagai umat atau orang-orang yang menjadi pengikut Ibrahim alaihissalam, seperti yang mereka akui bahwa Ibrahim itu, bagi Yahudi mereka akui Ibrahim adalah Yahudi, Nasara mengakui Ibrahim adalah Nasrani. Bagaimana mungkin benar pengakuan mereka itu, sementara mereka tidak mau mentaati ajaran Ibrahim, tidak mau menjalankan contoh yang diberikan oleh Nabiullah Khalilullah Ibrahim alaihissalam. Padahal Musa alaihissalam dan para nabi selain beliau, seperti yang disebutkan Rasulullah SAW, haji ke Baitullah, haji ke Ka'bah ini. Musa ibn Imran alaihissalam, yang mereka akui dan mereka agungkan sebagai nabi umat Yahudi, beliau saja haji ke sana. Nah, namun orang-orang Yahud qatalahumullah enggan untuk mengikuti jejak nabinya, karena memang mereka orang-orang yang kufur dan membangkang dari ajaran Allah dan Rasulnya. Di dalam ayat ini, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail tahira baitiya lit-ta'ibin wal 'akifin war-ruk'is sujud, bahwa Allah sebutkan kepada kita dalam ayat ini, wahyu kami telah lalu kepada Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumah ini, Masjidil Haram, dari kesyirikan dan keraguan, agar keduanya membangun Ka'bah ini di atas keikhlasan hanya kepada Allah, agar Ka'bah ini kemudian menjadi poros dan inti untuk orang-orang yang tawaf, orang-orang yang tinggal di Masjidil Haram, orang-orang yang sholat, rukuk dan sujud. Oleh sebab itu, perintah untuk menjaga kesucian masjid secara umum di dalam Islam, masjid yang dibangun untuk ibadah, masjid yang dibangun untuk sholat, untuk ditegakkannya tauhid, ditegakkannya sunnah, diwajibkan untuk dijaga kesuciannya. Dasarnya adalah ayat ini, wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-ta'ibin wal 'akifin war-ruk'is sujud. Allah perintahkan untuk kita menjaga kesucian rumah Allah ini bagi yang tawaf, bagi yang datang dan tinggal di sana, bagi yang rukuk dan sujud salat di Masjidil Haram. Demikian pula masjid-masjid yang lain sama diperintahkan oleh Allah untuk dijaga kesuciannya. Juga di dalam ayat 36 surat An-Nur, fi buyutin adinallahu an turfa'a wa yudhkara fismuh yusabbihu lahu fiha bil ghudwi wal asal di rumah-rumah Allah yang Allah izinkan untuk dibangun, diangkat, dimuliakan, disebut nama Allah di rumah-rumah Allah tersebut, dibangun untuk zikrullah, untuk sholat, untuk majlis yang mulia, majlis ilmu, tersampainya dakwah Islam, dakwah sunnah, dipuji Allah dengan zikir kepadanya di masjid-masjid tersebut, baik di waktu siang maupun malam hari. Adapun di dalam sunnah, perintah untuk mensucikannya, perintah untuk menjaga kebersihannya, perintah untuk menjauhkan segala noda dan kotoran yang mengotori masjid tersebut, apalagi yang najis, seperti yang Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat Muslim dari hadis Buraidah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sebutkan innama buniyatil masajid lima buniyat lahu, sesungguhnya masjid itu dibangun untuk tujuan dia dibangun, artinya dia dibangun untuk didirikan sholat di situ lima waktu Jumat, didirikan untuk ditegakkan zikrullah, zikir kepada Allah, diangkat di sana, dimuliakan nama Allah, dijadikan tempat markas sebagai markas kebaikan, ilmu, dan berbagai bentuk kebaikan yang lain yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu masjid dibangun. Dan oleh sebab itu pula ganjarannya besar bagi yang membangunnya. Man bana lillahi masjidan banallahu lahu baitan fil jannah. Rasulullah sebutkan siapa yang membangun untuk Allah di bumi ini masjid, maka akan Allah balas, Allah bangunkan baginya rumah, baginya di surga. Dan Rasulullah larang pula oleh sebab itu masjid untuk disamakan dengan tempat-tempat lain, karena dia tempat yang termulia di muka bumi ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wa haishatal aswaqi fil masajid, jauhi oleh kalian suara gaduh pasar di masjid. Artinya di dalam masjid jangan kalian gaduh sebagaimana kalian di pasar, layaknya orang jual beli, transaksi di pasar ramai, suaranya kadang gemuruh dan gaduh, bising orang mendengarnya. Ya itu wajar, pasar tempat jual beli dan transaksi dagangan. Adapun masjid dilarang oleh Rasulullah untuk dijadikan tempat seperti itu, obrolan, tempat untuk omong kesana kemari yang nggak ada kejelasannya, karena dia dibangun untuk tujuan mulia, digunakan untuk pengajaran ilmu atau nasihat atau perkataan-perkataan mulia yang bermanfaat. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, kembali pada ayat wa'ahidna ila Ibrahim wa Ismail an tahira baitiya lit-thahibin wal-'aakibin war-ruku'is sujud, bahwa para ulama Islam pula berselisih pendapat tentang siapakah yang pertama membangun Ka'bah. Ada di antara para ulama yang berpendapat yang pertama membangunnya adalah para malaikat sebelum Adam alaihissalam. Para malaikat sebelum Adam alaihissalam. Pendapat ini diriwayatkan sebagai pendapatnya Abu Ja'far Al-Baghir dari Imam Ahlul Bait rahimahullah, Muhammad bin Ali bin Husain, cucu Husain bin Ali bin Abi Talib rahimahullah. Namun riwayat ini ada kejanggalan padanya. Pendapat lain menyatakan yang pertama membangunnya adalah Adam alaihissalam. Diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dalam musannafnya dari Atha dan Sa'id bin Musayyib dan beberapa ulama tabi'in menyatakan bahwa Adam yang pertama membangun dari lima gunung, dari Iraq, Tur Sina, Tur Zaita, Jabal Lubnan, dan Al-Judi. Iraq, Tur Sina, Tur Zaita, Jabal Lubnan, dan Al-Judi. Dari lima gunung itulah Adam alaihissalam mengumpulkan bahan untuk membangun Ka'bah. Dan ini juga riwayat ada keganjalan padanya. Ada keganjilan, maaf. Mirip dengan ini diriwayatkan pendapat ini dari Ibnu Abbas dan Ka'bul Ahbar juga Qatadah. Riwayat ketiga atau pendapat ketiga disebutkan dari Imam Wahab ibn Munabbih rahimahullah, yang menyebutkan yang pertama membangun Ka'bah adalah Syif alaihissalam. Dan mayoritas dari pendapat-pendapat ini, baik yang menyatakan malaikat Adam atau Syif, mayoritasnya bersumber kepada riwayat-riwayat Ahlul Kitab. Yang semacam ini termasuk bentuk yang ketiga yang didudukkan oleh para ulama, mimma la yusaddaq wa la yukaddab, tidak bisa kita percayai, namun bukan berarti kita dustakan. Kita dustakan tidak benar, kita percayai, bahkan kita jadikan sandaran hukum untuk dijadikan patokan kepastian bahwa memang yang membangunnya adalah malaikat misalnya atau Adam atau Syif, ini juga tidak bisa. Kalau ada hadis atau riwayat yang sahih dari riwayat-riwayat itu, maka itu tentu yang kita terima. Namun enggak ada, justru yang ada riwayat-riwayat tadi ganjil, ada gharabah di dalamnya. Oleh sebab itu, seperti kata Imam Ibnu Katsir, menentukan siapa yang pertama kali membangun Ka'bah sulit untuk kita punya pegangan yang kuat, yang benar, karena riwayatnya dari Ahlul Kitab. Fal ilmu indallah, Allah yang lebih tahu tentang perkara tersebut. Yang penting bagi kita adalah syariat Allah, ajaran Allah, ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nabi kita, berkaitan dengan Ka'bah ini. Tadi salah satunya perintah untuk disucikan dari kesyirikan, dari yang kotor, perintah untuk dijaga keamanannya, perintah untuk dijadikan tempat yang aman, tentram, menyenangkan bagi orang yang tinggal di sana, umroh, haji, tawaf dan lain sebagainya. Baik. Di dalam ayat berikutnya Allah sebut wa id qala ibrahimu rabbi ja'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minat thamarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ketika Ibrahim berkata, berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan daerah ini daerah yang aman, negeri yang aman, dan beri rizki kepada penduduknya, orang-orang yang beriman di antara mereka kepada Allah dan hari akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma adtarruhu ila adabin nar wa bi'sal masir. Kata Allah, siapa yang kufur maka akan kami beri dia waktu yang sedikit, kemudian akan merumuskan dia kepada adab neraka, dan itu tempat kembali yang sejelek-jeleknya. Wallahu a'lam. Demikian dalam ayat ke-126. Diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari rahimahullah dari hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu ma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Ibrahim harrama baitallah wa ammanahu wa inni haramtu al-madina ma baina labbataiha fala yusadu sayduha wa la yuqta'u udahuha. Kata Rasulullah dalam hadis Jabir ini, sesungguhnya Ibrahim mengharamkan Baitullah, ini artinya dijadikan tanah haram, dan beliau amankan, artinya beliau berdoa kepada Allah agar dijadikan itu sebagai wilayah yang aman dan dikabulkan oleh Allah, dijadikan tempat yang aman, tentram bagi orang-orang yang datang untuk beribadah kepada Allah di sana. Adapun aku, kata Rasulullah, mengharamkan Madinah, yang menjadikannya tanah haram pula, ma baina labataiha, di antara kedua labataiha. Labataiha adalah dua kampung yang ma'ruf di pinggiran kota Madinah. Di antara kampung yang satu, Al-Labah, dengan kampung yang berikutnya, di antara keduanya itulah tanah haram, wilayah batas tanah haram Madinah yang ditentukan oleh Rasulullah SAW. Kalau Ibrahim menentukan Mekah, maka dilarang pula di dalam haram Madinah orang memburu buruannya. Diharamkan untuk mengejar buruan di dalam wilayah haram Madinah. Misalnya berburu kelinci liar atau burung dara liar yang banyak di sana, atau yang lain, binatang-binatang buruan diharamkan untuk diburu di sana. Kalau tidak, orang harus bayar dia kafarah dam. Wala yuqta'u udahuha, dan dilarang pula oleh Rasulullah untuk diputus udah. Udah itu ada yang menafsirkan pohon yang besar, tanaman yang besar yang berduri. Ada juga di antara ulama yang menafsirkan al-udha setiap tanaman besar, tanaman atau pohon yang besar yang tumbuh di wilayah tanah haram Madinah, maka haram untuk dicabut atau dibiarkan mereka tumbuh seperti apa adanya. Riwayat ini juga diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, juga Nasa'i dalam sunannya, Sunan Kubra. Diriwayatkan pula oleh Imam Ibnu Jarir dari hadis Abu Hurairah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna Ibrahim kana abdallahi wa khalilahu. Ibrahim itu adalah hamba Allah dan kekasih Allah alaihi salam. Wa inni abdullahi wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Dan ku adalah hamba Allah dan utusannya. Wa inna Ibrahim harrama Makkah. Ibrahim telah mengharamkan Mekah, menjadikannya wilayah haram. Wa inni haramtul Madinah ma baina labataiha. Sementara aku telah mengharamkan Madinah tadi di antara dua kampung labataiha, ma'ruf wilayahnya di kota Madinah. Udahaha wa saydaha, baik itu tanamannya ataupun buruannya, diharamkan oleh beliau untuk diambil wilayah haram Madinah. La yuhmalu fiha silahun likidal, tidak boleh pula senjata diangkat di dalam Madinah untuk perperangan. Wala yuqta'u minha syajarah illa illa fi ba'ir, dan tidak boleh pula pepohonannya diambil kecuali sebatas untuk makanan ternak atau unta. Sebatas diambil dedaunan pohon itu, tentunya dengan pengangkainya, enggak apa-apa, sebatas untuk dipakai makanan binatang yang diternakkan. Riwayat yang kedua ini, kata Imam Ibnu Katsir, tariq gharibah, jalan yang gharibah, yang tidak didapati di dalam kutubus sittah. Riwayat Abu Hurairah barusan, riwayat Ibnu Jarir tidak didapat di dalam Bukhari Muslim, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi maupun Ibnu Majah. Walaupun asal dari hadis ini, kata beliau, ada di Sahih Muslim dari jalan lain, kembalinya kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, qala, kata Abu Hurairah, kanan nasu idza ra'au awwal tamar da'u bihi ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dulu para sahabat Rasulullah ketika melihat awal pohon mereka berbuah, buahnya baru keluar, segera mereka datangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa idza ara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian buah itu diambil oleh Rasulullah, sebagian buah yang mereka tunjukkan kepada Rasulullah diambil oleh Rasulullah, dan beliau katakan, Rasulullah berdoa, Allahumma barik lana fi tamarina wa barik lana fi madinatina wa barik lana fi sa'ina wa barik lana fi muddina. Ya Allah, berkahi untuk kami buah-buah kami, berkahi untuk kami Madinah kami ini, kota Madinah, berkahi untuk kami sha', ma'ruf alat ukur yang banyaknya 4 mud, 1 mud 2 genggaman tangan. Berkahi pula 1 mud kami, biasanya mereka mengukur gandum atau yang sana, 1 mud sekian. Artinya Rasulullah minta dan berdoa kepada Allah agar makanan dan hasil bumi Madinah itu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Rasulullah, Allahumma inna Ibrahima 'abduka wa khaliluka wa nabiyyuka. Ya Allah, Ibrahim adalah hambamu, kekasihmu dan nabimu. Wa inni 'abduka wa nabiyyuka. Dan aku pun adalah hambamu dan nabimu. Wa innahu da'aka li Makkah. Ibrahim telah berdoa kepadamu untuk Mekah. Wa inni ad'uka lil Madinah bimithli ma da'aka li Makkah wa mithlahu ma'ah. Dan aku berdoa padamu, meminta kepadamu ya Allah untuk Madinah ini seperti yang Ibrahim mintakan untuk Mekah, dan seperti itu pula, artinya 2 kali, sebagaimana Ibrahim berdoa kepada Mekah, Rasulullah berdoa kepada bagi Madinah. Plus Madinah mendapat nilai tambahan karena Rasulullah doanya 2 kali, wa ma'ahu, dan seperti pula untuk 2 kalinya doa Ibrahim untuk Makkah. Oleh sebab itu, sebagian ulama, yang terjadi sedikit perselisihan, ada yang lebih mengutamakan kota Madinah atau Haramul Madinah karena hadis Sami. Ada pula sebagian yang lain tetap mengutamakan Makkah dari Madinah An-Nabawiyah. Kata Abu Hurairah, "Tsumma yad'u asghara walidin lahu fa yu'tihi dzalika tsamar." Kemudian beliau panggil seorang anak kecil dan beliau berikan buah itu kepada anak tersebut. Wa fi lafaz, di lafaz lain disebutkan barokah ma'a barokah. Mudah-mudahan doa ini menjadi barokah di atas barokah bagi Madinah dan orang-orang yang tinggal di sana. Fadilah yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki. Keutamaan bagi penghuni kota Madinah. Didoakan barokah oleh Rasulullah SAW, dan doa ini terus sampai hari kiamat tetap mereka dapati. Summa yu'tihi asghara man yahduruhu minal wildan. Di lafaz lain tadi disebutkan, kemudian beliau panggil anak terkecil yang ada di majelis itu untuk diberikan kepadanya buah tersebut. Demikian lafaz Muslim dalam sahihnya. Juga diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir dari hadis Rafi' Ibnu Khadij radhiyallahu taala anhu. Qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa inni muharrimu ma baina labataiha." Sesungguhnya Ibrahim telah mengharamkan Makkah. Adapun aku telah haramkan Madinah di antara jarak dua kampung tersebut, Labataiha. Lafaz ini juga diriwayatkan oleh Muslim dalam sahihnya. Di Bukhari Muslim dari Anas bin Malik pula radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam li Abi Thalhah, Rasulullah sabdakan kepada Abu Thalhah radhiyallahu an, iltamis li ghulaman min ghilmanikum yakhdumuni, carikan untukku anak yang masih muda belia dari anak-anak kalian, untuk anak ini membantuku dalam banyak urusan. Fa kharaja Abu Thalhah yardufuni wara'ahu, kata Anas, maka Abu Thalhah mengajakku, beliau bonceng aku di belakangnya. Fakuntu akhdimu Rasulullah kullama nazal, maka aku, kata Anas, selalu membantu Rasulullah dimanapun beliau berada. Qala fil hadith, dalam hadith itu disebutkan oleh Anas, ma'akbala hatta idha badalahu Uhud, kemudian ketika dalam perjalanan Rasulullah bersama Anas yang selalu menemani beliau untuk membantu beliau sallallahu alaihi wasallam, dalam perjalanan itu Rasulullah melihat gunung Uhud. Qala, maka Rasulullah katakan, dan itu didengar oleh Anas, hadza jabal yuhibbuna wadhu, gunung ini mencintai kita dan kita pun mencintainya. Gunung ini mencintai kita dan kita pun mencintainya. Tidaklah aneh adanya cinta antara benda mati seperti gunung dengan kaum mukminin, orang-orang mulia Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu untuk memberikan kemampuan terhadap segala yang Ia ciptakan. Di dalam riwayat pula, ketika Rasulullah, Abu Bakar, Umar dan Utsman sedang di Gunung Uhud dan gunung itu goyah, gerak, maka dihentakkan oleh Rasulullah SAW kaki beliau di gunung itu sambil beliau katakan, "Uthbut ya Uhud, fa inna alaika an-nabi was-siddiq was-syahidain." Tenanglah kamu wahai Uhud, karena di atasmu sedang ada nabi, Siddiq atau Abu Bakar, dan dua syahid yaitu Umar dan Utsman. Maka tenanglah gunung Uhud itu. Kata Anas, falamma asrafa alal Madinah, lalu beliau melanjutkan perjalanannya sampai beliau lihat dari kejauhan kota Madinah. Maka beliau katakan dalam doanya, Allahumma inni harrimu ma baina jabalaiha mithlama harrama bi Ibrahimu Makkah. Ya Allah, aku haramkan Madinah ini, aku jadikan tanah haram di antara dua gunungnya tadi, wilayah Labataiha, seperti Ibrahim telah mengharamkan Makkah. Allahumma barik lahum fi muddihim wa sa'ihim, ya Allah barokai ahli penduduk-penduduk Madinah pada sa' dan mud mereka. Di lafaz lain di Bukhari Muslim pula, Rasulullah sebutkan, Allahumma barik lahum fi mikyalihim, wa barik lahum fi sa'ihim, wa barik lahum fi muddihim. Ya Allah, berkahi mereka pada mikyalnya, mikyal alat ukur. Berkahi mereka pada sah mereka, berkahi mereka pada mud mereka. Bukhari ada tambahan, yakni ahlal Madinah, yaitu yang dimaksud beliau untuk penduduk Madinah. Diriwayatkan pula oleh Bukhari Muslim dari hadis Anas, anna Rasulullah SAW qal, Rasulullah sabdakan, Allahumma ja'al bil Madinah dhi'fai ma ja'alta bi Makkah minal barakah. Ya Allah, jadikan untuk Madinah ini dua kali lipat. Jadikan untuk Madinah ini dua kali lipat barokah yang Engkau jadikan untuk Makkah. Nah, ini lebih barokah yang didoakan oleh Rasulullah untuk Madinah dan kaum mukminin yang berada di Madinah. Allah Ta'ala alam. Lanjutannya insyaAllah kita kaji pekan depan. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.